Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih bersama kitab ataupun bab muamalah dan kita melanjutkan kajian terkait dengan khiyar ataupun hak pilih yang disiapkan oleh syariat kepada orang-orang yang melakukan transaksi. Nah, sebelumnya kita masih menyinggung tentang khiyar aib ataupun cacat yang terjadi pada barang. Dan kita akan selesaikan ini terlebih dahulu, nanti setelah itu kita akan masuk di khiyar yang berikutnya, yaitu adalah kondisi ketika penjual tidak jujur ataupun ketika penjual berdusta pada saat menyebutkan harga. Nah, di sini kelanjutan yang sebelumnya beliau mengatakan wa in ikhtalafa indaman hadasal aib. Karena kan itu kejadiannya nanti ketika ada barang cacat muncul perbedaan ataupun muncul sengketa. Ini kira-kira cacatnya waktu di tangan penjual atau cacatnya waktu di tangan pembeli. Maka kemudian mereka ribut. Mereka kemudian saling menyalahkan. Penjual bilang ini cacatnya ada di tangan pembeli. Pembeli bilang, enggak, cacatnya ini udah waktu barang masih ada di tangan penjual. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik sengketa ataupun titik masalahnya. Jadi pembeli bilang, ya barangnya udah cacat dari tangan penjual. Kemudian bagaimana solusinya secara hukum, kata beliau, fa qaulu mushtarin ma'ayaminihi wa illam yahtamil illa qaul ahadihima kubila bila yamin. Maka kondisi dasarnya, basicnya yang diterima adalah ucapannya si pembeli. Sehingga kalau pembeli bilang, pak barangnya itu udah ada cacat sejak masih di tangan bapak sebagai penjual. Sebelum barang pindah ke saya itu udah cacat. Nah, tapi kalau kemudian nanti dasarnya tidak begitu kuat atau mungkin ada indikasi salah satu pihak itu berdusta, maka yang diterima adalah ucapan dari pihak yang diyakini tidak berdusta. Contohnya seperti apa nanti kita akan lihat. Sehingga di sini kita bisa lihat kalau kita mau petakan. Kata Syekh Utsaimin, kondisi yang pertama adalah an yamtani'a sidqu ahadihima. Sehingga kalau misalnya nanti ada kondisi atau ada indikasi, ini salah satunya kayaknya bohong deh. Ini kayaknya salah satunya enggak jujur deh gitu ya. Maka yang diterima ataupun yang bisa diambil itu merupakan pendapat yang menyatakan bahwa dia terindikasi jujur. Artinya kayaknya dia yang lebih masuk akal, lebih logis, lebih kuat indikasi untuk dinyatakan benar. Nah, kemudian kalau yang kedua ini kita nggak punya dasar penguat sama sekali. Jadi kondisi kedua ini kata beliau, an yakuna hunaka ihtimal. Jadi kayak sama-sama kuat gitu. Kayaknya nih penjual jujur deh. Kayaknya ini pembeli yang jujur gitu. Jadi kita kayak nggak punya dasar kecondongan, kayak sama-sama kuat gitu, nggak ada bukti dan nggak ada saksi. Nah, kalau seperti itu maka yang diterima adalah ucapan pembeli atau qaul al-mushtari. Nah, kita lihat detailnya. Misalkan gini, kalau salah satunya itu terindikasi bohong. Misalkan penjual bilang, kata penjual ya, kalau ini kasusnya misalkan beli budak. Penjual bilang, itu... Ini kan kemarin kita bahas ya, budak itu kadang kan kita bisa jari ini bisa nambah. Jadi kelingkingnya nambah satu gitu ya, jadi enam jarinya. Atau di jempol misalkan, di jempol ini nambah jari satu, jadi enam. Penjual bilang, ini cacat ini, jari itu muncul, jari itu nambah ketika budaknya, ketika objek ini ada di tangan pembeli, bukan di tangan saya, kata si penjual. Maka ini kan secara logika, secara masuk akal, nggak masuk di akal. Kenapa? Nggak ada tuh ceritanya orang kemudian muncul jari baru sebentar, wong baru di tangan pembeli itu mungkin setelah satu pekan gitu kan ya. Atau mungkin dalam 1-2-3 hari. Maka yang semacam ini otomatis besar indikasi bahwa penjual berdusta. Karena secara logika kalau memang muncul tambahan jari itu, maka pasti gitu ya, setiap orang akan mengalami hal yang sama. Maka seperti itu yang kita bilang adalah, atau yang kita terima itu adalah ucapan si pembeli. Sehingga pembeli dimenangkan dalam hal ini, kita bilang, Pak, Bapak punya khiyar, Bapak punya pilihan karena Bapak beli barang atau beli budak dan di situ misalkan ada tambahan jari, ada cacat dia di situ. Anda berhak untuk ini dan Anda boleh klaim misalkan minta batalkan atau minta ganti rugi dan seterusnya. Itu kondisi di mana penjual terindikasi berdusta karena memang alasan dia nggak masuk. Kemudian ada kondisi di mana yang justru terindikasi bohong itu merupakan si pembeli. Misalkan dia beli hewan, dia beli kambing misalkan, atau dia beli sapi. Lalu di hewan itu ada luka. Ada misalkan goresan ataupun ada luka dan masih basah. Lukanya masih basah, darahnya masih netes, masih ngalir. Kemudian si pembeli bilang, Pak, ini darahnya, padahal ini darah kan masih ngalir. Dia bilang bahwa ini luka sudah ada ketika hewan masih di tangan penjual. Kemudian kira-kira masuk nggak di akal, padahal barangnya misalkan sudah ditransaksikan satu pekan yang lalu. Jelas nggak masuk, nggak ada ceritanya luka, masih udah satu pekan kok masih basah, masih mengalir. Maka yang di sini yang diterima adalah ucapan si penjual bila yamin, tanpa dia harus bersumpah. Sehingga nggak ada, kalau memang itu lukanya luka lama atau luka yang sudah ada di tangan penjual, otomatis sekarang sudah kering. Ini kita bisa lihat lukanya masih baru, lukanya basah, sementara hewan itu sudah ada di tangan si pembeli selama misalkan satu pekan. Sehingga kalau seperti itu kondisinya, pembeli terindikasi berdusta, yang diterima adalah statement ataupun pernyataan si penjual. Nah, kalau kondisi yang berikutnya, ini ada ihtimal, ada kemungkinan. Jadi ada ihtimal itu, kalau tadi kan jelas ya, indikasinya penjual nih yang bohong, atau si pembeli yang nggak jujur. Kalau sekarang itu, kita nggak punya penguat, kayaknya si penjual deh yang jujur. Atau kayaknya si pembeli, mereka sama-sama kayak sama-sama kuat. Apa misalnya, ya, di antara contohnya adalah ka'aroj fi, kalau hewan itu cacat atau pincang. Sementara kalau makanan misalkan rusak, ya, busuk, basi, dan seterusnya. Kalau penulis itu mengatakan ini yang diterima adalah ucapan si pembeli. Sehingga artinya yang dimenangkan itu pembeli. Begitu pembeli bilang, Pak, ini hewannya cacat. Apa bentuk cacatnya? Pincang misalkan. Atau apa bentuk cacatnya kalau kita belinya makanan? Makanannya basi, expired misalkan, sudah tidak layak konsumsi. Kalau memang di situ bisa jadi memang kemungkinan itu dari penjual atau bisa jadi kemungkinannya di tangan pembeli, itu yang dimenangkan adalah si pembeli. Alasannya adalah, kata beliau, menurut penulis gitu ya. Kenapa kok bisa dimenangkan si pembeli? Kenapa yang kita terima itu adalah statementnya si pembeli? Alasannya karena cacat itu artinya adalah hilangnya sesuatu atau hilangnya sebagian zat yang ada pada objek. Yaitu apa? Hilangnya kesempurnaan. Jadi barangnya udah nggak sempurna karena cacat. Sementara hukum asalnya, kata beliau, barang itu diterima dalam kondisi yang sempurna, bukan dalam kondisi yang cacat. Sehingga ketika pembeli bilang, Pak, ini barangnya cacat dan saya tidak terima barang dalam kondisi ini, maka yang diterima adalah ucapan si pembeli. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara. Ini dalilnya adalah pakai dalil yang kemarin sudah disinggung. Untuk orang yang mengklaim atau orang yang mendakwa, orang yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, jangan dibalik gitu ya. Kadang di zaman ini itu orang dengan mudah-mudahan menuduh, tapi dia nggak mau mendatangkan bukti. Justru dia pakai kaidah, kamu saya tuduh, kamu buktikan kalau tuduhan saya keliru. Kebalik, justru Anda yang menuduh, Anda yang menyatakan bahwa si A, si B, si C begini dan begitu, Anda yang harus datangkan bukti. Karena ini yang dikasih Rasul sebagai kaidah. Siapapun yang posisinya menuduh, menuntut, mendakwa, dia harus mendatangkan bukti. Sehingga di sini kan penjual sekarang mengatakan, saya menjual barang ini dalam kondisi normal. Saya jual barangnya bagus kok, nggak ada cacat gitu ya. Wahuwa yakul bi'tuhu alaiya ma'iban. Sementara si pembeli mengatakan, enggak, Anda menjualnya itu dalam kondisi cacat. Sehingga di sini ada dua kemungkinan, bisa aja yang bohong itu penjual, bisa aja yang bohong pembeli. Karena kita sama-sama nggak ada bukti. Jadi posisi semacam ini terjadi ketika tidak ada saksi, ketika tidak ada bukti. Kalau ada saksi, ada bukti, ya selesai. Kita nggak perlu bahas poin ataupun masalah ini. Sehingga alasan dari penulis itu karena beliau mengatakan posisi basicnya, pembeli tidak mungkin terima barang itu dalam kondisi cacat. Sehingga ketika dia bilang ini ada masalah, maka yang dimenangkan adalah ucapan si pembeli. Jadi posisi pembeli adalah pihak yang dituduh atau pihak yang mudda'a alaih, sementara penjual adalah posisinya penuduh. Ya, paham ya? Jadi posisinya kenapa yang dimenangkan adalah pembeli? Karena beliau memandang pembeli itu posisinya adalah pihak yang dituduh. Dia dituduh kalau misalkan barang itu adalah sempurna. Padahal pembeli bilang enggak, barangnya itu cacat. Karena secara asal pemberi enggak mungkin mau nerima barang yang cacat. Itu pemahaman beliau dan ini merupakan mufrodat mazhab al-imam Ahmad. Jadi ini merupakan kekhususan dari mazhab Hambali. Artinya apa? Beda dengan mazhab-mazhab yang lain. Makanya Syekh Utsaimin kemudian membawakan pendapat yang kedua. Kalau kondisinya seperti tadi, nggak ada bukti, nggak ada saksi. Ini kita sekarang ini benar-benar ngeblank gitu ya. Ngeblank artinya, ini kira-kira siapa yang mau kita menangkan? Bisa aja penjual yang bohong, bisa aja pembeli yang bohong. Kalau ikut mazhab yang lain, A'immah as-salasah, itu mereka justru mengatakan yang rajih, dan ini adalah pendapat yang didukung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, justru yang seperti ini adalah yang dimenangkan justru penjual. Beda kan ya sudut pandangnya. Kalau Imam Ahmad bilang ketika nggak ada bukti, ketika kita sama-sama ngeblank, ini yang benar penjual atau pembeli, maka kata Imam Ahmad yang diterima adalah ucapan si pembeli. Sementara tiga mazhab yang lain, dan ini yang dirojehkan oleh Syekh Utsaimin, mereka mengatakan yang diterima justru ucapan penjual. Kenapa? Gitu ya. Pertama begini, ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana di dalam riwayat itu disebutkan idhtalafa al mutabayyani fal qaulu maqalal ba'i'u aw yataraddani. Jadi kalau misalkan penjual dan pembeli mereka itu konflik. Artinya seperti kasus tadi, penjual bilang barangnya itu normal pak, kondisinya nggak ada cacat. Pembeli bilang enggak, barangnya itu cacat. Maka yang diterima adalah ucapannya Nabi, ucapannya penjual ya, kata Nabi yang diterima adalah ucapan penjual. Penjual bilang apa? Penjual bilang barangnya bagus, ya berarti itu yang diterima. Atau kalau pembeli nggak mau, sudah batalkan akadnya. Sini, barangnya balikkan ke penjual, kemudian penjual balikkan uang pembeli. Dan ini merupakan nasun sorihun. Jadi itu kan jelas ya. Nabi dengan tegas mengatakan kalau penjual dan pembeli ribut, mereka kemudian ada sengketa, ya udah, yang diterima adalah ucapan si penjual. Wali annal mustari. Nah, inilah titik perbedaannya. Tiga mazhab ini memposisikan mustari, pembeli itu sebagai pihak yang mendakwa. atau pihak yang menuntut atau pihak yang menuduh bahwa ini barang ada cacatnya. Sehingga kata fuqaha, kaidahnya siapa yang posisinya sebagai mudda'i, siapa posisinya sebagai pihak yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, tinggal kita kan sekarang bingung ya, apa bedanya mudda'i dengan mudda'a? Kapan kita bisa nilai orang ini sebenarnya dia adalah yang menuduh atau orang yang menuntut? Kaidahnya di sini beliau mengatakan mudda'i itu adalah orang yang idza sakata turika. Yaitu kalau dia diam, selesai masalahnya. Ya, kalau dia kemudian tidak komplain, tidak komen, ya sudah, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika dia bersuara, muncul masalah. Itulah disebut sebagai mudda'i. Nah, makanya si mustari, si pembeli ini, kalau dia tidak komplain tadi, tidak bilang, tentu tidak ada tuntutan. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pokoknya yang nuntut, yang nuduh, dia harus datangkan bukti. Jadi di sini terjadi perbedaan sudut pandang. Ya, kita bisa lihat penjual dengan pembeli. Untuk Imam Ahmad mengatakan penjual posisinya sebagai pihak yang menuntut atau menuduh. Sementara di tiga mazhab lain, dan ini yang dirojihkan, penjual itu justru adalah pihak yang dituduh ataupun dituntut. Nah, wa amman nadhar fali'annal asal adamu wujudil aib wassalamah. Nah, kemudian yang menguatkan pendapat jumhur juga, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, barang itu kan memang basicnya dijual dalam kondisi normal, di dalam kondisi tidak ada cacat. Sehingga kalau ada pihak yang menuduh, Pak, barang yang Bapak jual ada cacatnya, Pak. Barang yang Bapak jual ke saya, ini kondisinya tidak normal. Maka posisi orang yang mengatakan ini tidak normal, dia berarti posisinya mengingkari kondisi asalnya. Sehingga dialah yang harus mendatangkan bukti. Jadi ini kita bisa temukan ya di dalam praktek kita sehari-hari. Kadang itu suka terjadi cekcok, suka terjadi keributan pada saat kita transaksi karena masalah yang semisal dengan kondisi ini. Maka kaidah dan yang lebih tepat adalah wallahu a'lam, yang dipilih pendapatnya si tiga mazhab yang ini didukung oleh Syaikh Utsaimin juga, sehingga kita bisa bilang ya sudah, orang yang bilang barangnya normal dia yang diterima ucapannya, dalam hal ini adalah penjual. Hanya saja kata beliau, dia harus bersumpah la budda minal yamin, dan ini kaidah umum. Jadi Nabi bilang pihak yang menuduh harus datangkan bukti. Tadi siapa yang nuduh? Pembeli. Pembeli bilang, Pak, barangnya cacat. Oke, kamu nuduh kan? Mana buktinya? Kalau barangnya emang cacat sudah ada dari tangan penjual. Sementara orang yang mengingkari atau orang yang dituduh, dia itu harus bersumpah. Jadi kalau penjual dia bilang, demi Allah, barang ini ketika di saya nggak ada cacat. Barangnya normal ketika di saya dan ketika saya jual. Sehingga kewajiban dia adalah dia tinggal bersumpah. Kemudian poin yang berikutnya, kalau kita bicara tentang sumpah gitu ya, ada orang-orang gitu ya, itu kalau bersumpah dia suka bohong. Kalau ada orang sumpah dia enggak jujur demi mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, dia bermudah-mudahan bersumpah, maka di sini ada catatan ya. Ada catatan penting untuk orang-orang yang suka bersumpah tapi dia suka bohong. Sehingga dia bisa mendapatkan harta orang lain yang sebenarnya itu bukan hak dia. Jadi dia sebenarnya itu enggak jujur tapi dia bersumpah atas nama Allah demi mendapatkan hak orang lain. Di sini apa kata Syaikh Utsaimin? Laki Allah, dia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi Allah marah kepada dia, dan orang yang beriman tentu tidak akan melakukan ini. Ini kadang di pasar itu ya. Kalau kita datang ke pasar, kalau kita datang ke atau kita jualan gitu ya, atau kadang kita lihatlah di tempat-tempat belanja itu, kadang orang itu apa ya, berani dan dengan mudahnya dia bersumpah bilang, demi Allah ini harganya segini, demi Allah ini modal saya segini, saya udah gak ada untung lagi gitu. Jadi dia itu bahkan kadang sampai dengan ekspresi yang begitu meyakinkan. Maka poin ini perlu direnungkan bersama. Kenapa orang-orang beriman itu gak mungkin melakukan sumpah kalau dia berbohong? Makanya ada sebuah kutipan dari Imam Ahmad, al-yaminul fajirah tad'ul bilad bilaki atau balaki. Jadi kata beliau, sumpah yang dusta atau sumpah palsu ini akan mengundang apa? Musibah kepada sebuah negeri. Jadi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam sumpah palsu, berdusta, maka perlu disadari poin ini. Bahkan Syekh Utsaimin memberikan sebuah cerita di sini. Ada seseorang, kata beliau, yang cerita ke saya, dan orang ini bisa dipercaya, artinya jujur orangnya, dan saya kenal baik dengan beliau. Orang ini cerita kalau dia pernah sengketa sama seseorang terkait dengan uang, gitu. Jadi ada keributan juga sama, gitu, konflik dalam masalah harta. Dan posisi dia sama-sama nggak ada bukti, gitu loh. Jadi dia nggak bisa nunjukin bukti kalau memang ada hak dia di tangan orang lain. Jadi misalkan dia ini A, gitu ya. Dia bilang ke pengadilan, dibawa ke pengadilan kasusnya misalkan, atau ke pihak lain. Jadi dibawa ke hakim ini. Nah, dia bilang, Pak, ada harta saya sekian di tangannya si B. Mana buktinya, kan gitu. Hakim kan minta. Ya, mana buktinya? Saya tidak punya bukti. Tapi saya berani nyatakan bahwa saya jujur. Akhirnya, hakim kan tidak bisa memutuskan kalau dia tidak bisa kasih bukti. Nanti bahaya nanti setiap orang yang nuntut seperti itu kalau diterima. Tapi di dalam hal ini posisinya benar gitu. Ada harta dia di tangan orang lain. Akhirnya hakim cuma bilang, kalau pakai kaidah kan ya sudah. Si pihak yang dituduh disuruh bersumpah. Dibilang ke B, B, ini A bilang, katanya ada harta si A yang kamu ambil. Tapi kan A nggak bisa kasih bukti. Ya udah, kita pakai kaidah. Kamu bersumpah demi Allah, atas nama Allah, kalau memang nggak ada harta A itu di kamu. Itu lagi kan solusinya, nggak ada solusi lain gitu. Nah, disinilah dituntut seberapa bertakwa si B tadi. Ternyata si B malah gak tahu malu gitu. Si B gak takut. Malah dia bilang, iya saya bersumpah. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Ya sudah, keputusannya untuk si B. Kemudian beliau menceritakan, ini orang didoakan keburukan. Jadi si A itu gak terima. Si A mendoakan keburukan untuk si B yang menzolimi dia tadi. Begitu dia keluar dari tempat pengadilan itu, misalkan pengadilannya di mana, di sini ya, di Jogja gitu ya, dia mau ke Solo gitu, atau dia mau ke Semarang, diceritakan di tengah jalan dia kecelakaan dan mereka sekeluarga meninggal. Nah, jadi Syekh Utsaimin itu ingin membawakan gitu ya kisah ataupun penguat dari statement dari Imam Ahmad, di mana kalau ada orang yang bersumpah dan dia dusta dengan sumpah itu, ini akan mengundang kebinasaan dan kehancuran pada dirinya. Makanya balqa atau balaki itu khaliyah laisa fiha ahad. Ini kalau dilihat secara arti bahasa, kosong. Jadi negeri yang tandus, gersang, kosong, enggak ada penghuninya. Sehingga ini menunjukkan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, dusta, dia akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini adalah sebenarnya peringatan untuk orang-orang yang dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam jualan, dalam bertransaksi, dia dengan begitu mudahnya melakukan kedustaan demi mendapatkan keuntungan dunia yang hanya sementara. Baik, itu adalah penutup dari pembahasan tentang khiyar aib ataupun khiyar cacat. Yaitu pada saat kondisi cacat itu tidak ada bukti mulainya di mana, cacatnya sejak kapan, maka aturan mainnya seperti tadi. Baik, kita masuk ke materi inti kita di hari ini, yaitu adalah khiyar fil bay' bi takhbiri saman. Ini adalah jenis khiyar yang keenam. Kejadiannya adalah si penjual menyampaikan harga. Nah, kita lihat nanti, dan ini banyak ditemuin. Kalau kita sering belanja atau kita mencoba menawar, ini kadang kata-kata ini muncul. Jadi, kalau dilihat secara definisi, takhbir itu bermakna ikhbar. Jadi, kalau di dalam bahasa Arab, takhbir bimakna ikhbar. Karena takhbir itu adalah masdar. Jadi, isim ataupun kata benda dari kata khabbara yukhabbiru takhbiran. Dan itu semakna dengan akhbara yukhbiru ikhbaran. Artinya mengabarkan. Kalau akhbara yukhbiru ikhbar itu saya mengabarkan, saya memberitahu. Dan wallahu alam, di sini yang disampaikan oleh para ulama dan ini dinukilkan tentang pembahasan ini. Kemudian yang dikasih catatan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan judul, intinya apa sih sebenarnya? Intinya adalah ada orang tanya harga. Jadi kalau kita mau beli barang, dia tanya, "Pak, barangnya berapa?" Ya kan? Dia bilang, "Oh, itu harganya misalkan di sini dikasih contoh 100 dan itu adalah modal saya." Berarti dia memberikan kabar kepada pembeli, "Modal saya sekian." Ini juga kadang sering terjadi kalau kita menawar ya barang. Misalkan, "Barangnya berapa ya? Ini harganya." "Oh ya, harganya ini 100.000 gitu kan. Kita nego gitu kan. "Kalau 70 gimana, Pak?" Ya kan? Kita minta turun. Terus dia bilang, "Enggak dapat kalau 70. Modal saya aja 80." Nah, jadi dia bilang modal saya aja 80. Kalau dia jujur enggak apa-apa. Tapi kan emang ada penjual jual 100 modal 80, 20% gitu kan. Biasanya kan 50% gitu. Nah, kalau dia bilang modal saya 80 dan dia enggak mau ngasih harga 70 padahal modal aslinya cuma 50, bohong dia. Ya. Itulah yang dibahas di sini. Jadi takhbir hak khiyar karena didustakan atau karena si pembeli dibohongi, itu yang dimaksud di dalam pembahasan ini, ya. Di sini beliau kasih contoh, ya. Dikasih contoh. Apa manfaatnya untuk si pembeli, gitu ya? Pembeli punya hak khiyar. Jadi kalau kita misalkan ditipu semacam tadi, kita boleh kok. Kalau kemudian setelah akad kita sudah beli, kita baru tahu ternyata barang ini dia beli modalnya cuma 80. Berapa? 50 gitu ya. Kita boleh cancel, "Pak, uang saya balikin." Atau kalau enggak, "Ini barangnya, ya. Ini barangnya, uang saya kembalikan." Dan ini juga biasanya macam-macam ya cara taunya. Kadang kan ada anaknya penjual gitu kan ya. Bapaknya cerita sama anaknya, "Eh, ini modalnya kita 50 ya. Nanti jualnya 100 gitu kan. Nah, pas ada yang beli, "Pak, seberapa harganya?" "100. Saya tawar ya 70. "Enggak dapat. Modalnya aja udah 80 kata dia. Terus anaknya komen gitu, anaknya nyeletuk, "Tapi kata bapak tadi harganya 50 gitu kan ya. Apalagi kita sudah bayar." Dan banyak cara lain yang bisa membuat si pembeli itu tahu berapa harga modal. Maka pembeli itu punya hak khiyar. Dia boleh untuk batalkan ataupun dia boleh minta kembalikan uang dia yang ditipu si penjual. Nah, contoh yang lain, ini beliau memberikan contoh dengan mobil gitu ya. Kalau kita beli mobil dan seterusnya, kalau orang tanya, "Ini berapa modalnya? Kamu beli modalnya berapa?" Dan dia berani jawab, maka kewajiban dia adalah harus jujur. Gak boleh kemudian dia jawab tapi dia kemudian sembunyikan. Itu dilarang. Alasannya kenapa kok si pembeli bisa memiliki hak khiyar? Jawabannya adalah al-kadzib bisaman. Jadi at-takhbir al-kadzib bisaman. Karena penjualnya bohong, enggak jujur. Makanya daripada kita dihadapkan dengan resiko semacam itu, ya udah bilang aja, wah itu rahasia perusahaan pak, ya itu rahasia dapur, kita tinggal tolak saja, kita nggak perlu sebut kok. Kenapa? Kalau kita berani sebut dan ternyata kita berbohong, udah nambah dosa, kemudian juga ini akan membuat si pembeli punya hak khiyar gara-gara kita tipu. Ya, jadi ini merupakan perbuatan haram dan tidak dibenarkan. Kemudian ada faedah karena kita sudah masuk ke masalah nyebut harga, gitu ya. Ini nanti akan ke peta sama kita gitu. Kita akan tahu, oh ada jual beli yang sebut harga modal, ada jual beli yang kita enggak sebut harga modal. Kalau sebut harga itu bitakhbir, kalau enggak sebut itu namanya musawamah. Musawamah itu ya jual beli dengan tawar menawar biasa. Sehingga kalau kita mau sebut harga, itu kita akan lebih terbatas. Tapi kalau tidak sebut harga modal itu lebih bebas. Jadi kalau ada orang nanya, "Pak, ini harga gelasnya berapa ya?" modalnya gitu, dia tanya modal gelasnya. Wah, itu rahasia perusahaan kita gitu ya. Tapi kalau kamu mau beli satunya ini 100.000. Mau nego berapa? 80. 85 lah ya. 85 kita lepas gitu ya. Tapi kita enggak sebut ini modal berapa gitu. Enggak kita sebut ini harganya berapa. Enggak apa-apa, itu kita lebih bebas. Tapi kalau kita berani sebut, "Pak, ini modalnya 70, Pak ya." Padahal aslinya 50, kita bohong. Dan kita jadi gak bebas ngambil untung. Kalau kita sebut ini misalkan modalnya 50, mau gak kira-kira dia beli harga 100? Belum tentu gitu kan. Wah banyak, bapak dapat untungnya banyak berarti kalau gitu misalkan. Tapi kalau kita gak sebut, itu akan lebih bebas. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sebut harga modal itu, ya, salah satunya membuat kita menjadi tidak bebas. Nah kemudian, di sini juga beliau menjelaskan, sebenarnya ya masing-masing itu ada plus minus lah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kita sebut harga, ya di situ ada plus minusnya juga. Kalau kita tidak sebut harga, di situ juga ada plus minus. Ya di antaranya tadi apa? Kalau kita sebut harga, itu otomatis ya orang jadi tidak mau jual ataupun beli lebih mahal gitu ya. Kemudian kalau kita tawarkan saja itu nanti akan ini kita tidak sebut maka dia akan menjadi lebih bebas. Kemudian poin berikutnya hilang filenya. Baik, poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah ada ucapan penulis di sini yang mengatakan kalau misalkan nanti kebukti gitu ya, terbukti misalkan harganya lebih murah atau lebih mahal itu otomatis si pembeli nanti berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hak khiyar. Ya, jadi itu konsekuensi daripada penipuan ini. Kemudian kalau kita bicara tentang sebut harga modal, itu ada tiga kemungkinan. Artinya tiga kemungkinan itu, yang pertama adalah ketika misalkan dia ini, ketika misalkan dia jual, bisa dia jual dengan harga lebih tinggi. Misalkan, "Pak, ini saya mau jual ya. Modal saya adalah 70.000. Dia nanti bisa tiga kemungkinan. Dijual dengan harga yang sama, itu istilahnya adalah tauliyah. Kemudian nanti dia jual plus keuntungan, itu namanya adalah murabahah. Artinya si penjual ngambil untung, "Pak, saya jual ini modalnya 70 plus saya ngambil untung ya, Pak ya, 30." Jadi harganya itu jadi 100. Itu namanya murabahah. Atau yang ketiga, ya, kalau yang ketiga itu dia jual dengan harga yang lebih murah. Artinya dia jual rugi. "Pak, ini modal saya 70, Pak. Nah, saya jual ke Bapak. itu harganya cuma 50, jadi saya jual rugi. Itu namanya muwadhaah. Jadi ada 4 jenis kalau kita mau lihat model ataupun transaksi yang semacam ini. Jadi ini sudah disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yasbutu fit tauliyah wasyarikah wal murabahah wal muwadhaah. Jadi dan ini nyata, artinya di masyarakat ataupun di lapangan juga kita temui. Kadang kita beli barang, kemudian qadarullah mungkin enggak cocok. Kayak kita beli sepatu misalkan. Mungkin itu ukuran kita, biasa ukurannya berapa? 42. Kita beli, sampai rumah kok dipakai tuh enggak enak. Sempit. Ya udah, kita jual sama teman, mau enggak beli sepatu saya? Sama kamu pas gitu kan. Saya belinya misalkan berapa? 300.000. Ya saya jual sama aja lah 300.000. Atau saya jual lebih murah karena sudah saya pakai satu kali gitu kan, saya coba. Jadi kamu beli 250 atau 280. Itu ada, dan ketika kita sebutkan modal, dia akan menjadi jual beli amanah namanya. Nah, di sini beliau kemudian menjelaskan at-tauliyah. Kalau tauliyah itu beneran kita jual harga modal. Jadi barang datang, kita coba satu kali, sempit, enggak cocok. Ini notanya masih ada, ya kamu bayarin aja. Ini harganya sekian, kamu bayari seperti itu. Kenapa kok dibilang tauliyah, kata beliau? Karena posisi pembeli itu soroba dalan anil ba'i. Posisi pembeli itu seperti pengganti penjual. Jadi kayak, kamu wakil saya ya, gitu. Kamu gantiin saya ya, gitu. Karena barang ini kayak cuman lewat aja dari penjual satu ke pembeli, kemudian geser lagi gitu. Kenapa itu dibilang namanya tauliyah? Jadi seperti dia itu menjadi walinya, ya, menjadi wakilnya si penjual tadi. Itulah istilahnya kenapa dibilang tauliyah. Kemudian kalau syarikah, nah di sini beliau itu tadi kan kita sebutkan ada 3. Cuman di dalam kitab itu 4. Dan ini memang tidak umum sebenarnya, ya, tidak umum. Jadi beliau sebut syarikah itu maksudnya adalah dia beli sebagian kepemilikan saja. Jadi misalkan apa ya objeknya? Di sini harusnya beliau sebutkan contohnya. Jadi objeknya misalkan kita beli motor, gitu ya, beli motor anak kos-kosan, gitu kan? Daripada saya beli baru, gitu kan? Gimana kalau motor kamu kita pakai berdua? Kamu belinya berapa ini? 20 juta. Oke, saya beli setengahnya. 20 juta kan ya? Saya bayarin 10 juta. Berarti motor milik siapa? Milik berdua. Nah, jadi kita pemilik bersama atas motor ini, saham kita 50-50. Itu adalah contoh syarikah. Dan biasanya untuk masuk ke tahap ini, kita akan tahu harga gitu ya. Jadi, oh iya bolehlah katanya teman tadi. Dia juga kan lumayan bisa dapat uang balik berapa? 10 juta misalkan separuhnya. Kemudian ini murabahah yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Murabahah itu dia menjual dengan menyebutkan modal plus untung. Jadi ini bentuknya bisa dia pakai persentase, bisa dia pakai angka fix ya untuk masalah keuntungan ini ya. Boleh ditayin angka fix, boleh dia sebutkan pakai persen. Misalkan kayak tadi, kamu mau beli motor ya, enggak punya uang cash, oke. Saya bisa bantu, saya belikan motornya, berapa cashnya? 20 juta, saya jual ke kamu kredit. Jadi modalnya disebut, nih modalnya 20 juta, plus profit saya, keuntungan saya, terserah, mau ngambil berapa? 5 juta atau 10 juta misalkan, selama sekian tahun, itu kalau modelnya adalah kita sebut angka fix. Tapi kalau enggak ya sudah kita bilang persentase. Saya akan ambil profit berapa? 20%, 30% dari 20 juta ini. Dan itu diperbolehkan. Model yang ketiga kata beliau adalah muwadhaah. Jadi ini an yadhaa minas saman. Jadi diturunkan, dijatuhkan harganya. Artinya ya jual rugi dia. Bi'tuka iya bi khasarah. Jadi di dalam bahasa Arab itu juga ada istilah jual rugi gitu. Ya kita jual rugi, saya modal saya ini beli barangnya misalkan 100.000, saya jual 50.000 aja lah. Kemudian di sini baru beliau sebutkan contoh-contohnya. Kalau tadi hanya sebutkan definisi dan istilah, beliau di sini mulai menyebutkan contoh. Sebenarnya contohnya sudah kita singgung ya, sudah kita sebutkan seperti yang dibahas tadi. objeknya macam-macam. Di sini beliau bilang mobil. Jadi mobil misalkan kita jual dengan murabahah bisa, kita jual dengan tauliyah bisa, kita jual dengan misalkan muwabah juga bisa. Atau tanah misalkan. Ini tanah beliau contohkan untuk syarikah. Jadi daripada saya beli tanah yang lain, ya udah tanah ini saya bantu bayarin. Jadi kita pakai berdua, itu juga syarikah. Kemudian contoh murabahah itu tadi sudah juga disebutkan dan ini mungkin cukup familiar. Kata-kata murabahah ini karena juga murabahah ini merupakan produk utama ya bank syariah gitu ya. Produk utama lembaga keuangan syariah biasa mereka pakai dan transaksi terbesarnya itu biasanya adalah murabahah. Jadi ini istilah yang sebenarnya sudah familiar. Dan yang terakhir atau yang jarang mungkin masih aneh itu adalah muwadhah. Cuman ini kalau di bahasa kita juga sebenarnya enggak terlalu asing, yaitu jual rugi. Ya saya modalnya 100 ya udah saya jual aja, yang penting laku, yang penting cair ya. Kita jual 80, kita jual 50. Nah, yang paling penting itu di poin ini sebenarnya. Selain klasifikasi, beliau menyebutkan wala budda fi jami'iha min ma'rifatil mustari ra'sal mal. Nih. Jadi kata kuncinya si pembeli harus tahu berapa harga modalnya. Jadi enggak boleh kemudian dia mau murabahah, dia mau kemudian tauliyah, tapi kita enggak tahu modalnya berapa kamu beli. Sehingga kalau dia enggak tahu harga modalnya, ini kata Syekh Utsaimin jadi majhul dan tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena syarat sah jual beli itu adalah harus jelas berapa harganya. Cuman gini, kalau kita ikut dari statementnya penulis, gitu ya, ini kan seakan-akan, walaupun si penjual itu adalah orang yang sudah expert, ya sudah pakar di dalam jual beli, bahkan orang percaya sama dia, maka tetap harus tahu pembeli itu berapa harganya. Contohnya gimana, ya? Jadi kita itu kan kalau misalkan ya saya mau beli HP gitu kan, saya nggak tahu nih masalah per HP-an tuh nggak tahu gitu. Ya udah kita cari teman aja. Oh Mas A, Mas B, Bapak A, Bapak B, dia itu biasanya ahli banget urusan beginian lah teknologi HP. Ya udah kita datang, Pak, tolong dong Pak, saya dicarikan HP budget sekian sekian misalkan. Atau kalau nggak kita bilang HP yang cocok untuk saya apa. Nah kita nggak tahu nih harga modal tapi dia pakainya murabahah. Menurut penulis yang seperti ini enggak boleh. Walaupun dia orang yang sudah expert dalam masalah jual beli HP dan dia selalu jujur, bisa dipercaya, tetap kata beliau kalau kita enggak tahu berapa harga modalnya itu menjadi masalah karena harganya menjadi tidak jelas dan syarat sah jual beli itu adalah harus jelas harganya. Itu statement dari beliau. Karena memang di dalam jual beli, kalau kita berani masuk ke kategori sebut harga, itu syarat mutlaknya adalah harus amanah. Harus amanah itu artinya apa? Modalnya berapa? Ya kalau modalnya 4 juta, sebut 4 juta. Tinggal kita bilang mau ambil untung berapa. Kalau enggak ya sudah, enggak usah sebut harga modal. Sebut saja harga fixnya, harga jadinya itu berapa. Nah kemudian kata beliau, ada juga kadang gitu ya, ini kalau misalkan sesama penjual. Sesama penjual itu kadang ya, mereka modelnya cara menentukan harga modal dengan nunjuk pedagang lain. Misalkan ya A, B, C. Begitu B beli dari A, si B bilang, A, saya beli ya barang itu. Apa misalkan, mereka mau kulakan gitu ya, mau ambil grosiran barang X misalnya, laptop atau apapun itu. Terus berapa harga modal atau berapa harga barang? Si A bilang, ya samalah kayak C jual gitu kadang. Samalah kayak kamu ngambil dari si C gitu. Jadi ada memang di urfnya mereka, kebiasaan mereka itu mereka udah tahu itu. Biasanya sesama pedagang laptop, sesama pedagang ini mereka tahu tuh. Harga standar tukang bakulnya itu berapa itu mereka udah tahu. Nah yang seperti ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini bisa masuk sebenarnya di dalam kategori yang sudah jelas. Jadi kita misalkan beli barang, kemudian kita bilang, Tolong saya dikasih harga sama kayak si C ya. Harga sama kayak si D ya. Jadi mereka punya uruf dan punya ketentuan semacam itu. Itu kata beliau, selama tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang ditipu, hukumnya boleh. Walaupun secara madhab Hambali itu mengatakan itu tetap bermasalah. Jadi kalau Hambali harus sebut berapa angkanya, berapa harga modalnya. Namun kalau Syaikh Utsaimin mengatakan enggak apa-apa gitu loh. Kama yabi'u fulan annahu yajus. Boleh. Karena ya kita udah tahu lah harganya C itu berapa, harganya D itu berapa. Apalagi mereka sesama pedagang itu biasa punya asosiasi, punya komunitas, punya grup gitu. Dan mereka tahu harga pasarannya itu berapa. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, ya, ada saran yang beliau sampaikan di sini. Kalau memang kita mau aman, khuruj minal khilaf, ya sudah. Paling gampang sebut harga. Gitu. Ini paling aman. Dan juga paling menenangkan hati. Berapa harga modalnya? Harga modal sekian, saya ngambil 5%. Harga modal sekian, saya ngambil 10%. Itu udah, kita lebih tenang. Tinggal kita kalikan aja. Oh iya, modalnya 100 ribu misalkan. Ya sudah, saya bayar 100 ribu plus 5%. Plus 10% dan seterusnya. Jadi itu yang beliau sampaikan. Kemudian poin berikutnya juga kalau kita bicara tentang masalah harga, ya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja, gitu ya. Untuk yang poin ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi sebagai penutup gitu ya, poin tentang sebut harga itu nggak mesti harus cash gitu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Karena jual beli itu kalau kita mau klasifikasi itu tergantung sudut pandang. Kalau kita mau lihat sudut pandangnya dari pembayaran tunai dengan tidak tunai, maka akan muncul jual beli cash dengan jual beli kredit. Tapi kalau kita mau lihat dalam penentuan harga, penjual itu sebut harga modal atau tidak, itu tadi muncul dua kategori. Jual beli musawamah, yaitu pakai tawar-menawar, dan kita nggak tahu berapa modalnya. Seperti tadi misalkan, Pak, gelas ini berapa Pak harganya? Oh 100 ribu, boleh ditawar? Boleh. Mau tawar berapa? Silakan. 80 Pak ya? Oh ya silakan, saya kasih 80. Walaupun mungkin bisa aja modal buat satu gelas ini cuma 30 gitu ya, cuma 20, tapi dijual 80. Nah, itu namanya jual beli musawamah. Kalau kita mau sebut harga modal, Pak, gelas ini berapa sih modal satuannya? Oh, satuannya itu 30. Ya. Tinggal kalau kita mau jual, itu ada tiga kemungkinan tadi. Dijual sama dengan harga modal, namanya tauliyah. Dijual lebih tinggi dari harga modal, di mana kita ngambil profit, itu namanya murabahah. Dan kemudian dijual dengan harga lebih murah, itu jual rugi, muwadhaah. Dan penyebutan harga itu bisa dikombinasi. Misalkan kita jual dengan murabahah tapi secara kredit. Itu bisa-bisa saja. Atau murabahah dengan cara cash. Itu juga diperbolehkan. Dan insya Allah kombinasi ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu yang kita bisa bahas untuk pertemuan ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya terkait pembahasan nota tadi. Bolehkah menulis harga di nota dilebihkan dari harga yang sebenarnya dengan alasan untuk dijual lagi? Baik. Kalau kita bicara tentang harga nota gitu ya. Anggap ini ada penjual, yang pertama adalah A, kemudian pembeli adalah B. Jadi kita pakai syarat saja ya, tidak bisa dicoret-coret gitu. Jadi si B ini bilang ke A, A, barangnya berapa harganya? 100. Tolong dong A, di nota kamu tulis 120 ya. Itu kan? Karena mau dijual lagi. Pertanyaannya adalah, boleh enggak yang semacam ini? Nah, kalau si B ya, itu bertindak untuk dirinya sendiri, gitu ya. Untuk dirinya sendiri, harusnya tidak ada masalah gitu. Cuman maksudnya apa untungnya gitu ya? Apa untungnya kalau barang itu ditulis dengan harga lebih mahal? Apakah untuk siasatin pajak atau apa? Nah, kalau si B ini posisinya adalah dia bertindak untuk orang lain, enggak boleh. Jadi si B beli ke A, si B ini misalkan adalah karyawan atau staff dari perusahaan C. Jadi si B posisinya wakil dari si C. Itu enggak boleh kalau kemudian ada permainan di situ. Jadi yang biasanya kalau dalam masalah nota ini gitu ya, biasanya si B ini posisinya karyawan. Posisinya itu adalah tim purchasing-nya perusahaan tertentu, dia beli, tolong dong komisi dikasih ke saya gitu misalkan. Nah, cuman kalau tadi dijual lebih mahal, wallahu alam, saya enggak tahu apa manfaat dan apa keuntungan bagi si B gitu ya. Kalau memang itu sebenarnya adalah untuk menghindari atau untuk akal-akalan, enggak boleh. Tapi kalau di situ tidak ada unsur yang dilarang, maka tidak ada masalah. Jadi motif di balik itu apa gitu? Untuk dijual kembali, apa dasarnya? Wallahu alam ya. Apakah ada kaitan dengan pajak atau yang semisal dengan itu? Saya nggak tahu. Gitu ya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang memberikan modal dengan cuma-cuma kepada kita, tapi uang itu adalah hasil riba. Apakah kita boleh menerimanya? Lalu, kalau saya berniat meminjam uang itu, apakah boleh? Bukan pemberian, tapi pinjaman, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Ada dua orang, ya. Satu punya uang, dan itu adalah uang riba, gitu ya. Misalkan apa? Dapat bunga dari deposito, atau yang lain, ya. Boleh nggak kemudian kita pakai, gitu ya, kita gunakan uang itu? Kalau kita tahu bahwa itu sumbernya haram, dan ini nanti sebenarnya kembali kepada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, gitu ya. Apakah kita dianggap berdosa atau tidak? Pertama, kewajiban kita adalah kasih tahu sama orang yang ngambil uang tadi. Kalau uang riba, kamu tidak berhak untuk apa? Untuk miliki, untuk pakai, untuk gunakan. Jadi uang riba itu harus dibuang. Oke. Karena gini, kalau uang ribanya tadi sama si A misalkan, bunga dari deposito atau yang lain, dipakai untuk apa? Untuk modalin si B gitu. Kita posisinya sebagai pengelola. Kira-kira si A dapat profit nggak? Dapat kan ya? Nanti dapat bagi hasil, dapat yang lain, dan itu dia tidak berhak. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah kasih tahu sama si A, kalau kamu ada uang riba, dibuang. Jadi jangan diambil, jangan dipakai, dan seterusnya. Karena itu tidak hak dia. Jadi itu kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita itu ya menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang orang itu dapat dari yang haram? Di sini ulama beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali karena kita tahu itu sumbernya haram. Tapi diantaranya salah satunya adalah Syekh Utsaimin itu mengatakan ketika terjadi perubahan kepemilikan itu menjadi halal. Karena uang secara zat tidak ada masalah. Paham ya? Jadi uang itu begitu dikasih ke kita atau kemudian dipinjemkan ke kita atau dimodalin ke kita, itu pindahnya ke kita dengan cara yang halal. Kita ngutang. Kita pakai, nanti kemudian kita kembalikan. Itu dengan cara yang halal. Cuman gitu ya, cuman hal ini perlu dikasih catatan. Jadi tidak kemudian serta-merta mutlak saja, tidak. Ini akan menjadi bermasalah kalau tindakan kita, posisi kita itu dianggap memperkuat atau mendukung, menguatkan dia untuk memperlambat taubat. Jadi kita tahu itu haram, dan kemudian kita bukan nasihatin dia, tapi kemudian kita malah bantu dia gunakan uang itu. Sehingga ini juga perlu dilihat gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketika gunakan, ketika pakai, ketika ambil, itu kita justru memperkuat ya posisi dia untuk apa? Untuk semakin lambat dalam bertaubat gitu. Jadi kalau kita lihat secara zat uangnya, insya Allah nggak apa-apa sebenarnya. Karena zat uang itu itu enggak apa-apa, enggak ada unsur masalahnya gitu ya. Dan pindah ke kita sebenarnya dengan jalan yang halal. Cuman yang tadi gitu. Kalau kita tahu itu sumbernya haram dan ulama-ulama lain itu mempermasalahkan. Kenapa? Karena kita dianggap ta'awun, dianggap membantu dia dalam memanfaatkan uang yang haram. Jadi jalan keluarnya gimana? Ya pertama tadi kasih tahu, nasihatin kalau itu adalah masalah, cara bereskannya begini. Setelah itu kalau dia udah keluarkan, ya sudah, baru kita boleh kemudian pakai. Kalau enggak gimana? Ya usahakan cari yang lain dulu gitu ya. Usahakan kita tidak terlibat dalam distribusi uang-uang yang haram tersebut gitu. Jadi sama seperti misalkan uang haram itu kan bukan cuma riba ya. Apalagi misalkan uang haram itu. Money laundry itu ya. Ada orang kayak jualan apa? Narkoba gitu ya. Dia ada yang lain. Kemudian dikasih kita, "Pak, ini uang tolong kamu kembangin, kamu pakai." Nah, jadi kira-kira kita berdosa enggak yang semacam itu? Berdosa kita. Kenapa? Bantu dia justru ngembangin uang yang haram. Maka posisi ini juga perlu dilihat gitu. Jadi jangan sampai kayak ya okelah secara perubahan zat kita dikasih kok gitu. Enggak apa-apa, halal bagi kita. Iya. Tapi side effect-nya dilihat. Jadi sesuatu itu kadang haram gara-gara apa? Ada efek samping di mana kita bantu dia gitu. Semakin kuat untuk bertahan di yang haram. Padahal kan harusnya kita motivasi dia untuk apa? Tinggalkan, bersihi, dan jauhkan yang haram tadi. Wallahu a'lam. Ya, semoga bisa memberikan gambaran ataupun bayangan tentang apa yang dihadapi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bukan penjual, tapi jika ada teman kita nitip barang, terus kita yang nyari barang tersebut, Ustaz. Lalu kemudian kita lebihkan harganya. Bolehkah, Ustaz? Oke, ini banyak ya kasus yang semacam ini gitu ya. Jadi A ini katakan penjual. Ini si B gitu ya. Ada si C. Si C ini bilang sama B, "B, tolong dong. Kamu kan biasa tuh searching-searching di marketplace gitu ya. Kamu biasa kan ya cari barang-barang kayak gitu. Tolonglah, saya butuh barang A, HP atau laptop atau apa. Tolong kamu carikan ya." B bilangnya gitu ke C bilang gitu ke si B. Kemudian B okelah tak bantu, tak cariin. Harganya dinaikin sama si B. Boleh enggak kira-kira? Kalau B ya, yang pertama, kalau B, posisi B itu terkenal dia sebagai makelar, terkenal dia sebagai orang yang kerjanya tukang jualan barang itu, enggak apa-apa. Artinya secara uruf itu si C itu tahu. Kalau B udah pasti ambil profit. Paham ya? Jadi ada orang kan yang emang kerjanya itu emang tukang jual beli motor gitu. Ada orang itu emang kerjanya tukang jual beli HP. Jadi dia suka aja beli-beli HP, nanti ya dijual lagi gitu. Otomatis kalau kita minta tolong sama dia, itu udah pasti itu. Ada profit, gak mungkin dia cuma-cuma gitu. Nah, kalau dia cuma-cuma, dia capek-capek beli-beli motor dan yang lain, gak dinaikin harganya, rugi, dia jualan kok gitu. Nah, untuk orang, kalau B gitu ya, kalau Anda posisinya seperti itu udah ma'ruf. Silakan Anda ambil untung, ambil profit, gak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, ada orang itu dadakan dia gitu loh. Bener itu gak ada track record sama sekali gitu. Dia itu posisinya apa? Guru misalkan. Posisinya apa misalkan? Petani gitu. Posisinya apa misalkan? Orang gak tahu kalau dia itu penjual gitu loh. Jadi kayak temennya karena percaya aja sama dia, tolonglah dibantu, mungkin kamu punya relasi atau kamu punya temen, tolonglah saya dicarikan. Kalau dia mau ngambil profit dan dia bukan bakul gitu ya, orang gak tahu kalau dia itu bakul posisinya, gak boleh. Dia harus jujur sama temennya, bilang sama si C, "C, saya itu beli harganya 100.000, tapi kan ada uang minyak C gitu ya, capek saya, kasihlah 20 C ya, atau 50 misalkan." Harus jujur. Ya. Jadi jangan sampai, karena gini, posisi dia saat itu adalah sebagai wakil. Nah, tadi kan pertanyaan gitu kan ya. Saya bukan penjual gitu kan ya. Artinya dia ngaku gitu. Selama ini tuh dia memang kerjanya bukan jualan gitu loh. Cuman kan ya namanya zaman sekarang gitu kan. Enggak ada yang gratis gitu ya. Saya bantu carikan. Kalau gitu gimana? Anda harus jujur. Karena posisi Anda sebagai wakil. Wakil dari teman tadi bilang, "Saya mau beliin." Makanya, nah cuman gini, dalam kita itu kadang enggak enakan gitu loh. Enggak jujur. Ngambilnya ngumpet-ngumpet gitu loh. ambilnya ngumpet-ngumpet, dinaikin sendiri, diambil sendiri, enggak boleh kayak gitu. Jadi itu bentuk pengkhianatan, bentuk tidak amanah. Jadi sebagai wakil ya harus jujur, nih notanya sekian, tapi tolong saya dibayar. Ya, kasih saya jasa uang capek dan seterusnya. Nanti kok ribut gitu kan. Si C-nya ala masa sama teman dimintai bayaran berapa sih uang minyak? Si C enggak mau ngasih gitu kan. Nah, ini C-nya agak enggak peka juga nih gitu kan. Ya, ya itu salah kamu B gitu. Ya, salah kamu. Kenapa di awal enggak disepakati? Ya, bilang sama si C. C, saya mau bantu C, tapi ya tahu sendiri C. Adalah uang minyak harus jelas di awal gitu. Kalau enggak jelas di awal kemudian di akhir si C nolak, ya resiko Anda itu. Tapi enggak boleh bohong. Enggak boleh kemudian ngambil diam-diam, dinaikin diam-diam. Itu nanti sama kayak kasus orang kayak karyawan yang minta uang nota, uang bonus dari penjual itu enggak boleh. Wallahu alam, ya. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, apa izin bertanya di luar tema? Jika saya menjadi dropshipper dengan catatan saya sudah izin dengan penjualnya, tetapi uang dari customer masuk ke saya dulu, baru saya order dan bayar ke supplier. Apakah akad tersebut boleh Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, boleh nggak kita menjual barang, itu kan ya. Kemudian dengan skema, tadi kita sudah izin ke penjual, Pak, saya mau bantu jualin apa, misalkan kosmetik gitu ya. Oh ya bisa, itu kan. Nanti kalau ada orderan kabarin aja, ya kita bantu jualin. Kemudian ada orang order transfer ke kita, gitu ya. Nanti baru kita belikan ke dia atau kita baru konfirmasi ke penjual. Kira-kira posisi kita, makanya gini, kalau kita fokus dengan istilah dropshipper, gitu ya. Itu bisa aja kan bentuknya beda-beda gitu ya. Nah, apakah posisi orang tadi yang di tengah tadi sebagai dropshipper, kira-kira dia wakilnya penjual atau justru dia posisinya sebagai penjual? Itu gampang lihatnya. Kalau dia pas ngomong sama si penjual atau pemilik barang, "Pak, saya tak bantu jualin ya." Dia disuruh bayar enggak? Kalau dia enggak disuruh bayar, dia enggak harus sedia stok, dia enggak harus beli apapun, itu berarti dia wakil. Dan dia boleh lakukan semacam itu. Artinya dia bantu jualin. Sama kayak kita jadi makelar, ada orang jual tanah, ada orang punya motor, mau jual rumah. Kita konfirmasi yang punya datang, "Pak, motornya tak bantu jualin ya." Ada enggak dia minta bayar? Harus beli ya sekian minimal, enggak kan? Kalau enggak ada berarti itu posisinya dia sebagai wakil dan boleh lakukan semacam tadi. Tapi kalau misalkan di dalam sistem dropshipper itu ada persyaratan-persyaratan, misalkan gitu ya, "Oh iya boleh bantu jualin barang kami, tapi beli minimal dulu starter kitnya ya, sekian, 100.000, 200.000, itu posisi Anda sudah menjadi penjual. Kalau posisinya sebagai penjual, maka solusinya pakai akad salam. Pakai akad salam itu syaratnya si buyer, si end user, si customer harus bayar cash, harus bayar tunai, baru kemudian dieksekusi. Itu untuk menghindari la tabi' ma laisa indak, tidak menjual apa yang Anda belum punya. Karena kalau enggak pakai skema itu nanti jadi masalah. Wallahu alam ya. Semoga bisa ditangkap ya poinnya tadi. Kita tinggal lihat kalau posisi kita murni wakil ya, beneran wakil, kita enggak bayar, kita kayak enggak ada ikatan sama sekali, cuman bantu promosiin aja, insyaallah enggak apa-apa. Jadi kita bertindak sebagaimana pemilik aslinya. Seperti itu. Kalau sudah kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.